أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله Insyaallah di pagi hari ini kita masih lanjutkan Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan sekarang masuk pada pertanyaan yang ke-109 di buku anak. Wa su'ila fadilatuhu A'la Allahu darajatahu fil mahdiyyin. Ma ra'yu fadilatikum fi man yunaffiru min qira'ati kutubid du'atil mu'asirin wa yara al-iktisara 'ala kutubis salafil akhyari wa akhdhil manhaji minha. ثم ما هي النظرة الصحيحة أو الجامعة لكتب السلف رحمهم الله وكتب الدعاة المعاصرين والمفكرين. Beliau ditanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Apa pendapat engkau, wahai Syekh, terhadap orang-orang yang membuat lari dari membaca kitab-kitab dari duat yang datang belakangan, yaitu duat-duat naam yang datang di zaman belakangan ini, dan dia mencukupkan terhadap kitab-kitab salaf dari orang-orang yang terbaik saja, dan hanya mengambil manhaj dari as-salaf saja. Kemudian bagaimana cara pandang yang baik atau sifat secara umum terhadap kitab-kitab as-salaf rahimahullah dan kitab-kitab dari doa yang datang enam pada zaman belakangan ini. Maka fa'ajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau menjawab, ara anna akhdha da'wati min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam fauqa kulli syai'in. Beliau rahimahullah menjawab, aku berpendapat bahwa mengambil metode dakwah dari Al-Quran, dari sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas segala sesuatu, berada di atas segala sesuatu. Ini yang pertama, wahada ra'ayna jami'an bila syak. Dan ini adalah pendapat kita semuanya, tanpa ragu-ragu, semuanya berpendapat seperti ini. Summa yali dzalika, kemudian yang berikutnya dari hal itu, ma warada anil khulafa'ir rasyidin wa anis sahabati wa an a'immatil islam fi man salaf. Kemudian setelah itu, apa yang datang dari al-khulafa'ir rasyidin dan dari para sahabat dan a'immatil islam, imam-imam Islam, yang mana mereka adalah salaf. 6. Ya. Baik. Adapun datang setelahnya, berarti al-mu'assirun, al-muta'akhirun. 6. Amma ma yatakallamu bihil muta'akhirun wal-mu'assirun fa'innahu yatanawalu asya'a hadasadhum biha adra. Adapun apa yang disampaikan, diucapkan oleh orang-orang yang datang belakangan, itu para ulama yang datang pada belakangan ini. Nah, maka sungguhnya mereka mengambil sesuatu yang sudah terjadi pada zaman as-salaf. Dan as-salaf tentunya lebih mengetahui dari hal itu. Orang-orang yang datang belakangan ini, mereka mengambil dari as-salaf. Fa idza takhadha al-insanu min kutubihim ma yantafi'u bihi fi hadhihi an-nahiyah faqad akhadha bihadhdin wafirin. Maka jika seorang mengambil dari kitab-kitab mereka apa yang ya bermanfaat baginya di sisi ini, yaitu telah mengambil dari kitab-kitab ya para salaf, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Atau 6. Jadi para datang, orang-orang yang datang setelahnya ini mengambil dari as-salaf yang membuat manfaat baginya, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Wa nahnu na'lamu annal mu'asirina innama akhadhu ma akhadhu minal ilmi mimman sabak wal na'khud nahnu mimma akhadhu minhu. Dan kita mengetahui bahwa orang-orang yang datang belakangan ini, sungguhnya mereka mengambil apa yang para salaf mengambil dari suatu ilmu. Ya, sumbernya sama. Masdarnya sama. Mimman sabak, dari apa, dari orang yang telah lalu. Wal na'khud, maka kita mengambil dari apa yang al-mu'asirun mereka mengambil. Karena al-mu'asir, orang yang datang belakangan ini, mereka mengambil dari as-salaf dahulu. Maka kita mengambil dari al-mu'asirun. Nah, karena mereka mengambil dari as-salaf. Walakinna umuran qadis jaddat hum biha absara minna. Akan tetapi ada perkara-perkara yang baru terjadi di sisi mereka, orang-orang yang datang belakangan. Absaru minna, dan mereka lebih tahu daripada kita. Summa innaha lam takun ma'lumatan lada salafi bi'ayaniha. Kemudian, perkara-perkara yang baru tersebut, kejadian-kejadian yang baru tersebut, tidak dikenal, tidak diketahui, tidak terjadi di sisi as-salaf dahulu. Dan hal itu banyak terjadi. yang dahulu tidak ada, sekarang ada. Maka para ulama menjelaskan. Ulama yang datang sekarang menjelaskan. Yang datang berikutnya menjelaskan perkara tersebut, yang baru tersebut. Nah. Walihada ara an yajma'al insanu baina husnayaini. Faya'tamidu awalan ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa thaniyan ala kalami salafis salih minal khulafa'ir rasyidin was sahabati wa a'immatil muslimin. Maka dengan hal ini aku berpendapat, kata beliau rahimahullah, untuk menggabungkan, seorang menggabungkan antara dua kebaikan ini. Dan yang pertama, dia bersandar di atas Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, yang harus dipegang. Wasanian, dan yang kedua, bersandar di atas ucapan as-salafus salih dari al-khulafa ar-rasyidin dan dari kalangan para sahabat dan imam-imam muslimin. Dan yang ketiga, thumma alama katabahu al-mu'asirun alladhina yaktubuna an asya'a hadathat fi zamanihim lam takun ma'lumatan bi'ayaniha indas salaf. Kemudian bersandar di atas apa yang telah ditulis oleh orang-orang yang datang setelahnya, yaitu dari kalangan para ulama, yang mereka telah menulis tentang sesuatu yang terjadi di zaman mereka, yang belum terjadi pada zaman as-salaf, yang tidak terjadi pada zaman as-salaf. Suatu kadang tidak terjadi, belum ada. Nah. Banyak perkara-perkara muhdatsat, perkara-perkara yang baru dalam Islam, yang dahulu tidak ada, sekarang banyak ada. Maka para al-mu'assirun dari kalangan para ulama menjelaskan. Naam, barakallahu fikum. Akan kejelekan-kejelekannya. Naam. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang berikutnya. Mungkin cetakan ini mungkin cetakan Mesir dengan cetakan Saudi mungkin berbeda ya. Mungkin nomor pertanyaannya berbeda tapi ada. Wa su'ila fadilatuhu ghafarallahu lahu hunaka ba'du talabatil ilmi يبدأ طلب العلم بكتب الحديث ويعرض عن المتون الفقهية وهجتهم بأن المتون الفقهية خالية من أدلة الكتاب والسنة فهل هذا صحيح؟ Beliau rahimahullah ditanya, semoga Allah mengampuninya, di sana ada sebagian para penuntut ilmu yang memulai menuntut ilmunya dengan kitab-kitab al-hadis. Kitab-kitab hadis seperti Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, itu berisi tentang hadis. Mereka memulai dari kitab-kitab tersebut. Wa yu'radu, dan mereka berpaling dari matan-matan fikih. Matan-matan fikih seperti yang matan Abi Suja. Ini memang tanpa di dalamnya, tanpa hadis. 6. Wa hujjatuhum, dan hujjahnya bi annal mutun al-fiqhiyah, bahwa matan-matan fikih khaliyatun, kosong dari dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa hal hadza sahih, apakah ini benar? Pernyataan dari seorang seperti ini. Fa'ajaba fadilatuhu biqaulihi, maka beliau menjawab, alladhi ara ayyabda'a at-talibu qabla kulli syai'in bifahmil Qur'anil Karim. Beliau menjawab, yang aku pandang yang aku berpendapat bahwa seorang penuntut ilmu memulai sebelum segala sesuatu, yaitu dengan memahami Al-Quran. Ya, dengan memahami Al-Quran. Ini penting. Nah, dari bacaannya, dari na'am, makharijul hurufnya, kemudian dari tafsirnya, dan yang lainnya yang berkenaan dengan Al-Quran. Nah, maka seorang penuntut ilmu, jika dia belum bisa membaca Al-Quran, kemudian dia menerima dari apa yang ada pada dirinya, tidak ada usaha. Nah, maka dia belum menjajaki, di awal dia menuntut ilmu belum. Nah, karena kata beliau, seorang menuntut ilmu memulai segala sesuatu, ya, mau belajar hadis, mau belajar apa, fikih, mau belajar akidah. Naam, yaitu dengan memahami Al-Qur'an Al-Karim. Naam. Ya, terutama di awal yang dasar itu cara membaca Al-Qur'an. Ya. Gimana bisa memahami Al-Qur'an, cara membacanya saja enggak bisa. Maka penting ini motivasi bagi naam seorang yang belum bisa membaca Al-Quran untuk bisa. Dan tidak malu. Dan tidak perlu malu. Naam. Barakallahu fikum. Lianna Allah Ta'ala qala, karena Allah Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitab, yaitu Al-Quran, yang telah aku turunkan kepadamu, yang memiliki keberkahan, agar mereka mentadaburi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ini sighahnya liyadadabbaru lamul amr. Nah, waliyatadzakkarul albab, dan orang-orang yang berpikir bisa ingat. Orang-orang yang memiliki pikiran yang sehat bisa naam ingat. Wali annal qur'ana la yahtaju ila ayyi ana'in fi subutihi li'anna usabitun bitawaturi. Karena sungguhnya Al-Qur'an tidak butuh kepada perhatian akan suatu, ya, ketetapan yang ada dalam Al-Qur'an, tidak perlu. Ya, meneliti tidak perlu. Karena Al-Qur'an sudah tertetapkan isinya, naam, secara mutawatir. Ini Al-Qur'an, ya, tidak perlu ini, ya, sahih atau tidak, enggak perlu Al-Qur'an. Karena sudah subut bitawatur, sudah tertetapkan secara mutawatir. Lakinna sunnata. Nah, akan tapi sunnah. Fihas sahihu. Di dalamnya ada, ya, yang sahih. Nah. Wafihal hasanu. Dan di dalam as-sunnah ada yang hadis. Sunnah itu hadisnya hasan. Wafihal da'if. Dan pada hadis tersebut ada yang dhaif, wa fihal maudhu, dan bahkan ada yang maudhu, yang palsu. Maka ini yang perlu perhatian. Ya. Nah. Wa hiya tahtaju ila ana'in, dan ini butuh perhatian, butuh penelitian. Nah. Tidak asal bunyi Arab berarti hadis, enggak. Bahkan disebut qala Rasulullah, belum tentu yang diucapkan sahih. Sebagaimana yang kita dengar kadang-kadang yang terjadi di mimbar-mimbar, masjid-masjid, ya, yang ada di sekitar kita. Belum tentu. Nah. Sumah Summa hiya aidan tahtaju ila jam'i atrafiha. Kemudian juga sunnah itu butuh kepada mengumpulkan bagian-bagiannya, sisi-sisinya. Nah, ya nanti berkenaan dengan ilmu usul. Faqad yablughu, contohnya, faqad yablughu al-insanu hadithan. Ya, faqad yablughu al-insanu hadithan. Anir rasuli alaihi salatu wassalamu. Yakunu lahu mukhassisun li'umumihi au muqayyidun li'itlaqihi au yakunu hadzal haditsu mansukhan wa huwa la ya'lam. Kadang seseorang itu mendapat satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakunu lahu, di mana hadis itu mukhassisun li umumihi. Lafadznya itu sepertinya khusus. Ya, barakallahu fikum, tetapi li umumihi. Tetapi pada dasarnya itu sifatnya umum. Nanti usul min ilmi usul nanti sudah ada ya belajarannya ya. Insyaallah antum mah sudah sampai. Hah? Am, khos, muqayyad, nam, mutlak belum ya, insyaallah akan sampai. Itu penting ilmu usul. Naam. Itu situ ada insyaallah. Jadi atau suatu hadis yang lafadznya muqayyad, suatu yang dibatasi padahal limu itlaqi sifatnya tidak dibatasi. Naam. Atau kadang hadis itu naam mansukhan, sudah terhapus. Nah, sudah tidak berlaku hukumnya dengan datangnya hadis yang lebih baru. Ini mansukhan. Dari datang dari dalil yang terbaru yang membatalkannya. Nah. Wa huwa la ya'lam, dalam keadaan dia tidak mengetahui. Nah, dalam keadaan dia tidak mengetahui. Walihada najidu katsiran mimman za'amu anna mustaniduna 'alal haditsi yukhti'una fi fahmihi aw fi tariqatil istidlali bihi walas. Naam. Dengan hal ini kita dapatkan kebanyakan dari orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka mustanidun, ya, yang selalu bersandar di atas hadis. Dalam keadaan yukhti'una, mereka salah. Difahmihi, di dalam memahaminya. Salah. Di dalam memahaminya, tidak tahu usulnya. Sababun nuzulnya tidak tahu. Au fi thariqatil istidlal, atau cara pendalilannya. Tentang ini dalilnya yang lain. Seperti itu. Wala syakka anna sunnata 'anil nabi alaihi salatu wassalamu aslun minal usul. Dan tidak ragu bahwa sunnah dari nabi alaihi salatu wassalam dasar-dasar yang ada. Fahiya, maka sunnah itu seperti Al-Qur'an, seperti Al-Qur'an. Fi wujubil amal, di dalam mewajibkan suatu amalan. Biha idza sahhat anin nabi. Jika naam sunnah tersebut sahhat anin nabi. Sahih datangnya dari nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mengamalkannya itu sama. Naam, barakallahu fikum. Wa amma jawabuhu bi annal mutuna khaliyatun mimma qala Allah wa qala rasuluhu fa naam. Adapun jawaban tentang pertanyaan tadi bahwa matan itu kosong dari apa yang naam dalil dari Allah, dari dalil Al-Qur'an dan dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa naam, iya. Karena matan-matan fikhiyah itu kosong dari hal itu. Dalil dari Al-Qur'an, qala Allah, firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktsarul mutunil fiqhiyati laisa fiha dalil. Kebanyakan matan fikih itu tidak ada dalilnya. Walakin tujadul adillatu fi suruhiha. Akan tetapi dalil itu didapatkan di dalam sarah-sarahnya. Nah, mutun itu kecil-kecil, ya, kesimpulan dari suatu, ya, naam, suatu perbuatan atas suatu hukum. Nah, maka para ulama bikin, ya, matan. Nah, dan itu di situ sudah siap saji, matang. Nah, karena matan untuk mereka seorang di, yang membaca biar memahami dibikin sedikit kesimpulan seperti itu. Barakallahu fikum. Ya, akan tapi dalil itu didapatkan di dalam sarah-sarahnya. Oh, nah, barakallahu fikum. Ya, sarah kitabnya sedikit, matan sarahnya kadang-kadang berjilid-jilid. Bukan berarti yang membuat matan itu tidak tahu dalil, bukan tahu. Lebih tahu dari pensyarahnya bisa jadi. Nah, namun untuk memudahkan orang-orang yang membaca. Nah, akan tetapi dalil itu didapatkan di dalam sarah-sarahnya. Falaisat khaliyatan minal adillah bi'tibari suruhiha allati tuhallilu a'rabaha wa tubayyinu ma'aniyaha. Bukanlah na'am, ya, matan-matan fikih itu kosong dari dalil kalau ditinjau dari syarahnya. Ditinjau dari syarahnya. Yang mana menyebutkan maksud-maksud yang ada di ucapan matan tersebut dan menjelaskan makna-maknanya. Nah, kalau matan Abi Suja itu, naam, syarah-syarahnya banyak dalil-dalilnya. Hadisnya dari qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul banyak. Lalu para sahabat banyak. Naam. Tapi matanya tipis. Barakallahu fikum. Walladhi ara ayyakunal insanu badian. Dan yang aku pandang, ya, bahwa hendaklah manusia itu badian, memulai, ya, di dalam menuntut ilmu awalan yang pertama bi kitabillahi azza wa jalla, yaitu memulai dengan na'am Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Wa tsaniyan, dan yang kedua bi sunnati tsabitati an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan, ya, mempelajari sunnah yang tertetapkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tsalitsan, yang ketiga, bi kutubil fiqhil mabniyati 'alal kitabi was sunnah. Yang ketiga, dengan kitab-kitab fikih. Naam, yang dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Li anna hadhihi tadbutu tasrifuhu wa tusahhihu fahmahu. Karena hal itu bisa menguatkan dirinya di dalam naam mempelajarinya, wa tusahihu fahmahu, dan bisa membenarkan pemahamannya. Lakin halil aula ayyahfadha matnan min mutunil fiqhi au matnan mukhtasaran minal hadith. Akan tapi, apakah naam halil aula, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama untuk menghafal matan dari matan-matan fikih atau matan mukhtasaran, ringkasan dari suatu hadis? Maka beliau al-jawab, beliau menjawab, al-aula, yang utama, ayyahfadha matnan mukhtasaran minal hadis ka'umdatil ahkami wa bulughil maram, walakin la yada'ul isti'nasa bi kalami ahli ilmi wa ahli fiqhi. Jawabannya yang paling utama adalah seorang menghafal matan yang ringkas ya dari hadis seperti kitab Umdatul Ahkam. Itu Umdatul Ahkam dari Naam yang mengeluarkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim sudah matang itu. Ya. Wa bulughil maram. Ya, ini juga hadis-hadis. Walakin akan tapi jangan ya meninggalkan dari mendengarkan ucapan ya kalam dari ahlul ilmi dan ahlul fikih. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang datang. Naktai bihadal qadar. Subhanahu wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Assalamualaikum.